Satu lagu cukup manis sekali, tak spesialkan buat anak sambung. Ya Mas Adek, ditemani sama Mas Adek ya. Kakak dalam bercinta.